Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kajian ini kita ambil pada bagian Kitabul Jami', dan kita sudah memasuki beberapa hadis yang ada di bagian terakhir dari bab At-Tarhibu min Masawi Al-Akhlaq. Tepatnya yang akan kita bahas adalah hadis ke 35 sampai hadis ke 38. Dan hadis yang ke 38 itu mengakhiri bab At-Tarhib min Masawi Al-Akhlaq, untuk kemudian nanti kita masuk pada bab At-Tarhib fi Makarimil Akhlaq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan hadis-hadis tersebut dan dilanjut dengan uraian dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. Ini hadis yang ke-35. Qala dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan atau menghina saudaranya karena suatu dosa, maka dia tidak akan mati hingga dia mengerjakan dosa tersebut. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menghasankannya. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya terputus. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini dalam Dhaif At-Tirmidzi. Nah, bagaimana uraian Syekh rahimahullahu taala pada hadis ini? Qala, beliau mengatakan, kita baca hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu hadza wa in kana dha'ifan lakin ma'nahu at-tahdhiru min ta'yirin nas bidhunubihim. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ini walaupun memang terbukti lemah, namun secara maknanya adalah peringatan dari menghina, merendahkan manusia karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Ini yang kita ambil pelajarannya ya. Man kana ta'iban fala yajuzu ta'yiruhu bi dhanbihi as-sabiq. Siapa saja yang sudah terbukti bertaubat, maka tidak boleh menghinanya dengan dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Dosa itu sudah ditinggalkannya, dia sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi siapapun untuk terus mengungkit-ungkitnya, merendahkannya, apalagi membuatnya sebagai satu catatan untuk menjatuhkan kehormatannya. Fa inna man taba taballahu alaihi wa muhiya anhu adh-dhanbu. Sebab barang siapa yang sudah bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya dan akan dihapuskan darinya dosa. Wa in kana lam yatub fal wajib an yunsah wa yuwajjah ila al khair bil ibaratil hasanah la bit ta'yir. Walakin bil ibaratil hasanah. Namun jika belum bertaubat, maka yang wajib adalah dinasihati, diarahkan kepada kebaikan, bila ibaratil hasanah, dengan ungkapan-ungkapan yang baik, bukan dengan menghina dan merendahkannya, tetapi dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Li'anna ta'yira yuthiru syahna wal fasad. Sebab yang namanya menghina atau merendahkan itu akan bisa menimbulkan kebencian dan kerusakan. Walakin bil uslubil hasanah. Namun sekali lagi, dengan uslub-uslub yang baik, cara menasehatinya, cara mengarahkannya. Seperti misalnya kalimat ittaqillah ya fulan, khafallah, raqibillah, hadha ma yaliku bika, wa hadha mimma haramallah alaika. Bertakwalah kepada Allah wahai fulan, takutlah kepada Allah, ya, hendaknya engkau merasa diawasi oleh Allah, ini tidak pantas bagimu, ini termasuk hal yang Allah haramkan untukmu. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini, kalimat-kalimat yang sejuk, kalimat-kalimat yang baik, ya, kalimat-kalimat yang memang betul-betul membimbing, bukan menjatuhkan. Nah, jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, pertama, tidak boleh menghina siapapun karena dosa yang pernah di lakukannya. Sebab jika dia sudah bertaubat dari dosa itu, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian yang kedua, jika belum bertaubat, maka yang seharusnya dilakukan adalah mengarahkannya dan menasehatinya dengan kata-kata yang baik, tidak dengan cenderung menjatuhkannya. Amma an yu'ayyirahu ya zannan, ya kaza, ya kaza, hadha mimma yuthiru syahna wal fitan. Adapun kata Syekh, kalau menghinanya, merendahkannya, misalnya dengan memanggilnya dengan kata zannan, wahai tukang zina, wahai pelaku ini, wahai pelaku itu, maka ini sesuatu yang dapat membangkitkan apa? Permusuhan, kebencian dan fitnah. Walakin yu'alijul umur bil hikmah wal kalami tayyib hatta yatayathar lihada al-malum au hadhal mudnib qubul al-haq. Tapi memperbaiki segala perkara itu hendaknya dilakukan dengan cara hikmah, ya, dan kata-kata yang baik, sehingga akan sangat mudah bagi orang yang malum atau muzlim, orang yang berdosa, ya, orang yang melakukan kesalahan, qubul al-haq, untuk dapat menerima apa? Kebenaran. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, sekalipun secara validalitas, ya, hadis ini dikatakan oleh para ulama tidak valid alias dhaif, lemah. Nah, kita tidak berhujjah dengan itu, tapi secara umum, ya, tindakan merendahkan, menghina manusia karena dosa yang pernah diperbuatnya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah, secara fitrah kita juga merasa tidak senang jika ada orang yang mengolok-olok kita, yang menghina kita karena satu kesalahan yang pernah kita lakukan. Apalagi kalau kesalahan itu sudah kita taubati. Ya, kita sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita inginnya diperlakukan oleh saudaranya dengan perlakuan yang baik. Ketika kita melakukan kesalahan, kita belum bertaubat, itu dinasehati, diarahkan, dibimbing dengan kata-kata yang baik, ya, sehingga kita dengan mudah bisa menerimanya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-36. Ya, hadis yang ke-36 kita baca. Qala wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi alqaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Akhrajahu ats-tsalatsa wa isnaduhu qawiyyun. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara kemudian berdusta, ya, sekedar untuk atau agar suatu kaum tertawa. Wailun thumma wailun, celakalah dia, kemudian celakalah dia. Hadis dikeluarkan oleh imam ahli hadis yang 3, wa isnaduhu qawi, dan sanad hadis ini kuat, ya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abi Daud, keluarkan oleh Abu Daud, oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis ini merupakan peringatan kepada kita agar menjauhi kata-kata atau cerita-cerita yang sengaja dibikin, ya, kemudian disampaikan kepada orang lain agar orang yang mendengarnya tertawa. Padahal, ya, semua itu adalah kedustaan. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kadzalika hadis Baz bin Hakim an abihi an jaddihi. Demikian pula berikutnya ini hadis Baz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Wa huwa Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah, ini nama kakeknya. Nama lengkapnya Baz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah al-Qushairi an abihi, dari ayahnya. Jadi ayahnya bernama Hakim, an jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya bernama Muawiyah, Bahas bin Hakim bin Muawiyah. Nah, jadi kalau orang-orang Arab, ya, namanya lengkap, misalnya seseorang dikatakan Bahaz Hakim Muawiyah, maka nama yang kedua itu ayahnya, sedangkan nama yang ketiga adalah kakeknya. Nah, beda dengan kebanyakan dari kita, ya. Kebanyakan dari kita itu ada tiga kata, tapi semuanya sebagai nama. Semuanya sebagai nama. Ada di kita istilahnya nama kepanjangan, ya. Nah, wa huwa sanadun la ba'sa bihi inda ahli ilmi. Ini secara sanad, hadis ini la ba'sa bihi inda ahli ilmi. Sanad yang baik di sisi ahli ilmi. Ya, sanadun hasanun, sanad yang bagus. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lilladzi, ya, celaka bagi orang yang yuhaddits, yang berbicara namun dusta, ya, untuk tujuan agar kaum yang mendengarnya menertawakannya. Liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Celakalah dia, kemudian celakalah dia. Qala hadza yufidul hadzar min al-kadzib min ajli idhakin nas. Ini kata Syekh memberi faedah agar waspada dari kedustaan yang dibuat untuk tujuan agar manusia tertawa. Wa min ajli al-mazhi, dan untuk tujuan bercanda, bergurau. La yambaghi lil mu'min an yu'awwid nafsahu al-kadzib. Tidak semestinya bagi seorang mukmin untuk membiasakan dirinya berdusta. Wala an yaf'al dzalika walau mazhan. Dan tidak boleh pula untuk melakukan hal itu walaupun, ya, bercanda. Walaupun bercanda. Guyonan-guyonan yang tidak hakikat, tidak ada hakikatnya, ya. Kata-kata yang tidak ada sumbernya, ini hendaknya dihindari. Qala bal yathharu lisanahu minal kadhib mutlaqan. Namun hendaknya ia bersihkan, mensucikan lisannya dari kedustaan secara mutlak. Hadza huwal wajib 'alal mu'min. Inilah yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin, li'anna man yatadahu mazhan yaqa'u fihi jaddan. Wala haula wala quwata illa billah. Sebab siapa yang membiasakan dirinya selalu bercanda, ya, maka ia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang layaknya sungguhan. Wala haula wala quwata illa billah. Mungkin niatan awalnya canda, ya, sekedar membuat orang tertawa, tapi karena terus-terusan melakukan hal itu hingga ya, seperti sungguhan, dan ini sudah berbahaya kalau keadaannya seperti itu. Fal wajibu al-hadar min ta'ati al-kadhib walau ala sabili idhaqil qawm wal-mazhi ma'ahub. Maka yang wajib sekali lagi adalah waspada dari melakukan kedustaan walaupun sekedar membuat suatu kaum tertawa atau sekedar bercanda bersama dengan mereka. Misalnya ja'a fulan, qadima fulan, ufa'ala fulan, kada wa kada, wa huwa la haqiqata lahu liyudhikahum bidhalika. Hadha munkarun minal qawl, fayambagi al-hadar minhu. Misalnya mengatakan telah datang si fulan melakukan ini dan itu, padahal tidak ada hakikatnya, sekedar untuk membuat mereka tertawa saja. Maka ini adalah kemungkaran dari perkataan. Fayam bagi al-hadar minhu. Sudah semestinya waspada dari perbuatan itu. Nah, memang membuat sesama senang, tenang, bahagia itu hal yang dianjurkan, bahkan sunnah, tapi hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, sungguhan, ya, bukan merekayasa sesuatu, ya, mengarang cerita, nah, yang tidak ada hakikatnya. Selanjutnya ikhwati fillah, hadis yang ke-37. Qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala kaffaratun man igtabtahu an tastaghfir lahu. Rawahu Al-Harith ibn Abi Usama bi isnadin dhaif. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kafaratun penebus, kafarah man iktabtahu dari orang yang engkau gibahi adalah engkau memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abi Usamah dengan sanad yang lemah. Nah, kata Syekh dalam penjelasannya, kadzalika hadis kafaratun man igtabtahu an tastaghfira lahu. Rawahu Al-Haris bin Abi Usamah fi juz'ihi isnadun saqitun la yasihani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya jatuh, ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin ma'nahu sahihun indal haja ila dzalika. Tetapi secara makna itu benar. Ingdal haja ila dhalika, ketika hal itu dibutuhkan. Ketika hal itu dibutuhkan, ya, saat memang, ya, kita ingin membebaskan diri kita dari dosa menggibah saudara kita, dan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya memohonkan ampun kepada Allah untuknya, maka itulah yang dilakukan. Ya, itulah yang dilakukan. Fa inna dhulma yakunu bil mal wa yakunu bil 'ird wa yakunu bil badan. Sebab kezaliman itu, ya, yakunu bil mal. Kadang terjadi pada harta, pada kehormatan, dan pada badan. Falwajibu istihlaluhu mimman fa'alta ma'ahu dhalika. Maka yang wajib adalah engkau meminta kehalalan darinya dari orang yang engkau gibahi, ya, terkait dengan kehormatannya misalnya, atau engkau meminta kehalalan darinya terkait dengan harta yang telah engkau ambil secara tidak benar. Au raddu haqqihi ilaihi in kana malan, atau mengembalikan haknya kepadanya jika terkait dengan harta. Au fin nafsi, atau terkait dengan kehormatan. Au fil basyarah, atau jika terkait dengan ya anggota badan. Nah, jadi kezaliman itu sekali lagi kata Syekh bisa menyangkut harta, menyangkut kehormatan, dan menyangkut badan. Nah, kalau kezaliman menyangkut harta, ini biasanya terkait dengan tindakan mengambil hak milik orang lain. Kalau kezaliman terkait dengan badan, ini biasanya ya tindakan menyakiti. Kalau kezaliman terkait dengan kehormatan, ini biasanya ghibah. Ya, ini biasanya apa? Ghibah. Nah, khusus terkait dengan kehormatan ini, kalau tidak ada cara lain bagi kita untuk meminta kehalalannya dari orang yang kita ghibahi kehormatannya, kecuali dengan memohonkan ampun kepada Allah untuknya, maka itulah sekali lagi yang dilakukan. Ya. Kalau harta kan gampang, misalnya kita mendzalimi harta orang lain dengan mengambilnya, ya kita berarti harus mengembalikannya. Ya. Kalau badan, kita mendzalimi orang lain terkait dengan badannya, berarti kita harus menghentikan tindakan ya, menyakitinya. Tapi kalau kehormatan, ya memang bisa saja kita memujinya, kita mengakui bahwa kita telah menjatuhkan kehormatannya. Tapi kadang, ya ini bisa menimbulkan hal yang kurang baik, ya, sehingga yang paling aman, paling tidak kita memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Seperti nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Qala ammal 'irdu fa fihi tafsil. Ini dia. Adapun terkait dengan kehormatan, maka ada rinciannya. Fa in tayassara istihlaluhu fa hadha huwal matlub. Kalau misalnya memudahkan untuk meminta kehalalan darinya, ya, maka ini yang dituntut. Misalnya kita mendatangi orang yang telah kita ghibahi kehormatannya, kemudian kita minta kehalalan darinya. Wa yaqul ya akhi ana akhtatu wa qultu fi haqqika ma la yanbaghi min al-ghibah samihni. Misalnya dengan mengatakan, wahai saudaraku, ana akhtatu, saya telah berbuat salah, saya telah berbicara ya tentang hakmu, kehormatanmu yang tidak pantas ya dari ghibah, samihni, maafkan aku. Wala hajata ila an yaqul qultu kadha wa kadha yatlub minhu al-halla fa in abahahu falhamdulillah wa illa istardahu bima yastati. Dan tidak perlu ya mengatakan saya telah melakukan ini dan itu kepadamu, ya yatlub minhu al-hil, meminta kehalalan darinya. Fa in abahahu, jika hal itu dibolehkan olehnya, falhamdulillah. Wa illa, dan jika tidak, istardahu bima yastati, maka hendaknya engkau meminta keridhaan darinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak harus memerinci apa saja kata-kata yang misalnya telah kita lontarkan. Tapi kalau saudara kita memintanya, kamu memangnya pernah mengatakan apa misalnya, kemudian kita sampaikan dan tidak membuatnya apa-apa, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, lakin dzakara ulama, tapi para ulama menyebutkan anna ba'dhan nas qad yadurruhu dzalika law qalahu. Kadang sebagian orang ya Qad yadurruhu dzalika walau qalahu. Hal itu bisa membahayakannya kalau seandainya dia mengatakannya secara terang-terangan. Misalnya mengatakan di hadapan saudaranya yang telah digibahinya bahwa saya pernah begini dan begitu. Ini kadang bisa berbahaya. Nah, sementara yang diharapkan sebenarnya cukup dengan mengatakan kalimat yang umum. Ya. Maafkan saya telah berbuat salah ya, terkait dengan kehormatanmu. Ini sudah cukup. Nggak perlu merinci. Gak perlu merinci, karena sebagian ulama juga mengatakan bahwa sebagian orang ketika dia ya, menyampaikan isi daripada gibahnya itu malah membuatnya apa? Bahaya. Qad yadurruhu hadzal mughtab. Bisa membahayakan orang yang menggibahnya, pelakunya. Qad yakunu aqwa minhu. Qad yusibuhu bibala. Qad takunu syahna bainahu wa bainahu wa fasadun. Bisa jadi orang yang digibahinya itu lebih kuat darinya, sehingga ia akan mendapatkan apa? Mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan, dan terkadang pada akhirnya terjadi permusuhan dan kerusakan antara dirinya dengan yang digibahinya. Fa idza kana yakhsha min dzalika wa la yastati'u ikhbaruhu bil ghibah wa la istismahuhu fa innahu yastaghfir lahu bi dhahril ghaib. Nah ini dia. Maka jika dikhawatirkan tidak bisa ya, untuk menyampaikan isi gibahnya secara rinci dan tidak mampu mengabarkan isi gibahnya, tidak mampu pula untuk meminta maaf secara langsung kepada orang yang digibahinya, fa'innahu yastaghfir lahu bidhahril ghaib, maka hendaknya ya, dia memohonkan ampun untuknya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, wa yad'u lahu, dan mendoakannya, wa yadhkuru bi ahsani ma ya'lam min halihi, dan menyebut hal yang terbaik yang diketahui dari keadaannya. Wa bi khairi ma ya'lam min halihi min fil majalis wal mujtama'at allati iktabahu fiha, dan menyebut kebaikan dari keadaannya di majlis-majlis atau di perkumpulan-perkumpulan yang dia pernah menggibahnya. Nah, jadi ada beberapa cara ya, kalau kita simpulkan ada beberapa cara untuk meminta kehalalan dari pihak yang mungkin pernah kita gibahi. Nah, yang pertama ya, adalah meminta kehalalan darinya secara langsung. Ya, meminta kehalalan darinya secara langsung. Misalnya mendatanginya, kemudian mengatakan kalimat yang umum, ya akhi, saya mohon maaf, saya pernah berbicara dengan pembicaraan yang tidak layak tentangmu, maafkan saya. Nah ini yang pertama. Ya, yang kedua, merinci isi dari ghibah yang kita lakukan, poin-poinnya secara detail. Nah, ini dibagi dua keadaannya. Yang pertama, kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan dan tidak menimbulkan apa-apa, maka tidak mengapa. Sebutkan secara rinci. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, kalau bisa menimbulkan mudharat, malah akan memicu kerusakan, permusuhan, maka yang dilakukan adalah meminta atau memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Nah, gitu. Kemudian menyebut kebaikan-kebaikannya dimanapun, ya, sesuai yang diketahui di majelis-majelis, di perkumpulan-perkumpulan yang di situ kita pernah menggibahnya. Nah, la yakdzib walakin yadhkuruhu bi khairin ma ya'lamu minhu. Tidak melakukan kedustaan tapi benar-benar menyebutkan kebaikan yang diketahuinya. Wa bi ahsan ma ya'lam min hisalihi. Ya, dan dengan hal yang terbaik yang telah diketahuinya. Badalan min ghibatihi fi tilkal majalis, sebagai ya ganti dari ghibah yang pernah dilakukan di majelis-majelis tersebut. Nah, berarti ada tambahan yang ketiga. Ketika kita hendak menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka kita sebutkan kebaikan-kebaikannya yang betul-betul ada padanya, bukan dibuat-buat. Ya. Qala hatta takunu hadhihi bihadhihi indal 'ajzi an istihlalihi, agar yang ini bisa membayar yang itu, ya. Yang ini bisa membayar yang itu. Ketika tidak mampu untuk meminta kehalalan secara langsung, karena segala sesuatu itu kan ada kafarohnya, ada penebusnya. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kafarohnya ini. Ketika kita melakukan ghibah, maka kafarohnya ini. Nah, apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pengganti, ya, dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya berupa ghibah. Amal khauf min al-fitnah inda istihlalihi wa hadha alladhi qalahu ahlul ilmi ma'nahu sahih wa qa'idatu syar'i tad'u ila dhalika. Awil khauf min al-fitnah inda istihlalihi, atau ketika takut dari fitnah ketika meminta kehalalan kepadanya secara langsung. Jadi antara fitnah adalah apa yang disebutkan tadi. Bisa saja saat kita meminta kehalalan kepada orang yang pernah kita gibahi, justru malah menimbulkan apa? Kebencian, ya, permusuhan, kemarahan, dia tidak terima. Maka kalau kondisinya seperti ini, kita harus menahannya. Jangan mendatanginya. Ya. Meminta maaf saja tidak diterima misalnya. Apalagi kalau kita sebutkan secara rinci apa saja yang pernah kita bicarakan tentangnya, ya. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah antastaghfir lahu, ya. Kita memohonkan ampun kepada Allah untuknya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Satu. Yang kedua, kita menyebut kebaikan kebaikannya di setiap tempat yang kita pernah menyebutkan kejelekannya. Nah, tapi kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan adalah kebaikan-kebaikan yang real, yang benar-benar ada padanya, bukan sengaja kita buat. Nah, wa hadha alladhi qalahu ahlul ilmi ma'nahu sahih. Apa yang disebutkan oleh ahlul ilmi ini maknanya benar. Wa qaidatu syar'i tad'u ila dhalika, dan kaidah syar'i memang yang menunjukkan hal itu. Karena al-qaidah asy-syar'iyyah, karena kaidah syar'i, ya, itu berbunyi irtikabu adnal mafsadatain bitafwiti kubrahuma, melakukan yang paling rendah dari dua mafsadah dengan menghilangkan yang paling besarnya. Wa tahsilul ahla a'lal maslahatain awil masalih bitafwiti dunyahuma, dan menggapai, ya, maslahat yang paling tinggi dari dua maslahat yang ada, atau dari sekian maslahat, bitafwiti dunyahuma, dengan meninggalkan yang rendahnya. Nah, wa hadha amrun ma'ruf minal qa'idah minal islam min ahadisi rasul s.a.w. dan ini adalah perkara yang ma'ruf diketahui dari kaidah Islam, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatahsilu ala al-maslahatain wa tafwitu kubra al-mafsadatain amrun matlub fi hadzal bab wa fi ghairihi. Maka menggapai maslahat yang paling tinggi dari dua maslahat yang ada, ya, dan menghilangkan kerusakan yang paling besar dari dua kerusakan yang ada adalah perkara yang dituntut dalam bab ini dan dalam bab-bab yang lainnya. Nah, dan inilah yang disebut dengan fikih dalam agama. Ya, ada banyak cara intinya yang bisa kita lakukan untuk menghapus atau sebagai kafaroh atas kesalahan yang kita lakukan, khususnya terkait dengan kehormatan saudara kita. Qala kadzalika hadis Aisyah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-38, ya, hadis yang terakhir dari bab ini, ya, adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijal ila Allah al-aladdu al-khasim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijal, orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-aladdu al-khasim, pembantah yang suka mencari-cari alasan untuk memenangkan pendapatnya. Ya, selalu membantah dan selalu mencari-cari alasan untuk memenangkan apa? Pendapatnya. Ini yang disebut dengan al-alad al-khasim. Hadza amrun ma'lum bin nassi wa bil waqi'. Ini perkara yang sudah diketahui baik secara nas maupun secara faktanya. Memang ada orang yang seperti ini. Fal aladdu kathirul khusumat. Yang disebut dengan al aladdu, pembantah, itu kathirul khusumat. Sering, ya, berselisih. Alladzi kullama kharaja min hujjah dakhala fi ukhra. Yang tiap kali keluar dari satu alasan, maka masuk ke alasan berikutnya. Ma'khudhun min ladidai alwadi, yakni janibai. Al-alad ini diambil dari kata ladidai alwadi, dua sisi lembah, yakni kedua sampingnya. Yakni annahu dhu tanattu'in wa takallufin fil khusumat, yaitu ya, orang yang bersikap keras dan berlebihan dalam berselisih. La yakadu yaslaminhu ahad, hampir tidak ada yang selamat seorang pun darinya. Wa la yakadu yakhlus min khusumatihi, dan hampir tidak ada yang terbebas dari perselisihannya. Lilladadatihi, karena ya, bantahan-bantahannya, ya, kebiasaannya dikenal sebagai pembantah. Wa adami samahatihi, dan tidak mau memberi maaf. Bahwa kathirul ladad, orang ini adalah orang yang banyak membantah. Kathirul kalam, banyak bicara. Kathirul tash'ib fil khusumah, banyak bercabang, ya, dalam berselisih. Fayadurru nafsahu wa yadurru nas, sehingga itu akan membahayakan dirinya dan membahayakan manusia. Wa yata'adza bihin nas, dan manusia akan tersakiti karenanya. Wa makna al-khasim yakni kathirul khusumah. Kalau khasim itu secara makna artinya adalah kathir al-khusumah, ya, banyak berselisih. Nah, fa yanbaghi lil mu'min an yakuna bi khilafi dzalika. Seorang mukmin itu harus, ya, menyelisihi kebiasaan tadi, suka membantah, selalu mencari-cari alasan untuk memenangkan pendapatnya. Yakunu samhan, seorang mukmin itu harus samhan, harus mudah memaafkan. Tibul kalam, baik kata-katanya. Qariban min ikhwanihi, dekat dari saudara-saudaranya. Ba'idan minasyar, jauh dari kejahatan. wa alla yakuna dzaladadah fi khusumatihi, dan agar jangan sampai suka membantah, ngeyel ya dalam perselisihannya, wa takallufun fi khusumatihi, berlebihan dalam perselisihannya, fayubghidhuhu an-nas, sehingga manusia akan membencinya, wa yubghidhuhu Allahu azza wa jalla, dan Allah pun akan membencinya. Fal wajibu fi mithli hadza, maka yang wajib dalam hal yang seperti ini adalah al-inayatu bi asbabi inha'il khusumah. Selalu perhatian untuk berusaha mencari sebab-sebab yang bisa menyelesaikan perselisihan. Wassalamatu min awaqibiha al-wakhimah. Dan mencari keselamatan dari akibatnya yang buruk. Walau tasamaha an syai'in yasirin la yadurru. Kalau seandainya memberi maaf ya, melapangkan dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mudah, la yadurruhu, maka itu tidak akan membahayakannya. Daripada kekeh gitu ya, daripada tetap terus mencari-cari alasan tidak mau kalah. Nah, jadi al-aladu al-khasam ini kalau dalam perselisihan ya, mudahnya adalah orang yang tidak pernah mau mengalah. Ya, tidak pernah mau mengalah, terus ngotot. Ya, mau benar mau salah. Kalau benar apalagi, kalau salah pun tetap menampakkan seperti orang yang benar. Qala fayam bagilahu an yakuna ba'idan anil ladzad, maka sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk menjauh dari sikap ini, al-ladzad. Ya. Pembantah, ngeyel, wa kathratil khusumat, banyak berselisih, wa tawassu' fiha, memperlebar perselisihan, wa tasqiquha, wa takallum fiha, memberat-beratkannya, berbicara dengannya. Ya. Fa inna 'aqibata dzalika wakhimah, karena sesungguhnya akibat dari itu semua adalah ya wakhimah, sangat buruk, sangat jelek. La haula wala quwata illa billah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.